إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala masih diberikannya kesempatan umur bagi kita untuk mempelajari, mengkaji ayat-ayatnya dan hadith-hadith Rasulnya. Semoga amalan kita ini dicatat oleh Allah Jalla wa'ala sebagai amalan yang mulia, amalan yang saleh. Kita memanfaatkan waktu dalam kehidupan untuk menjalankan suatu kewajiban yang besar, menuntut ilmu agamanya. Setelah kita melakukan sholat subuh berjamaah, maka kita lanjutkan untuk mentelaah hadith demi hadith Rasulnya melalui suatu kitab karya Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-Adabul Mufrad. Dengan selesainya hadith bab ke-12 pada kajian yang lalu, melangkah pada bab berikutnya ke-13, masih berkaitan atau seputar tentang al-walidain, kedua orang tua. Maka beliau sebutkan di sini bab birrul walid al-musyrik, berbuat baik kepada al-walid, orang tua, al-musyrik, yang dia dalam keadaan musyrik. Dia bukan di atas Islam. Bagaimana muamalah yang diajarkan di dalam Islam? Bagaimana Allah Jalla wa'ala menuntun kita sebagai hamba ketika dia memiliki orang tua yang dalam keadaan musyrik atau dalam keadaan kafir. Dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadith-hadithnya. Maka berikut satu riwayat dengan sanadnya. Haddatsana Muhammad ibn Yusuf قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك An Mus'ab ibn Sa'ad an abihi Sa'ad bin Abi Waqqas. Riwayatnya sampai kepada sahabah yang masyhur, sahabah yang termasuk dari al-ashrah al-mubasyirina bil jannah, 10 sahabah yang dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam jannah secara langsung, diantaranya adalah beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau. Qala, maka Sa'ad menyatakan, menceritakan satu kejadian. Nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Kanat ummi halafat alla ta'kul wala tashrab hatta ufariqa bi Muhammad, hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Disebutkan secara lengkap terlebih dahulu hadisnya. Ats-tsaniyah, inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani wa qultu ya Rasulullah habli hadha. Fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Ats-tsalitsah, inni maradtu فآتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي فأوصي بالنصف فقال لا فقلت الثلث فسكت فكان أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت فكان الثلث بعده جائزا. الرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار وضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَ الْخَمَرِ. Berkata Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, telah turun kepadaku 4 ayat min kitabillahi ta'ala, dari firman Allah tabaraka wa ta'ala. Ada 4 ayat diturunkan berkaitan denganku. Kemudian beliau menyatakan, kanat ummi halafat an ta'kul wa la tashrab hatta ufariqa bi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama atau kejadian yang pertama, bahwa ibuku telah bersumpah alla ta'kul untuk tidak makan, wala tashrab untuk tidak minum, hatta ufariqa sampai aku meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai aku meninggalkan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Muncul tuntutan dari seorang ibu agar anaknya kembali kepada agama semula, agama nenek moyang yang mereka anuti selama ini, dan melarang mengintimidasi, melakukan sekian upaya bagaimana anaknya tadi tidak melanjutkan untuk mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu kejadian yang dialami seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu menghadapi ibu kandungnya sendiri. Ibu kandungnya dalam keadaan musyrikah. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat pada surat Luqman, tepatnya ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, dan jika kedua orang tuamu memaksamu, ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, agar engkau menyekutukan aku apa yang tidak ada ilmu padamu tentangnya, untuk engkau kemudian menyekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, maka jangan engkau taati, engkau ikuti perintah atau permintaan keduanya. Allah Jalla wa'ala melarang untuk mentaati permintaan atau perintah kedua orang tua atau salah satu keduanya jika bertentangan dengan apa yang Allah Jalla wa'ala turunkan. Allah turunkan, Allah perintahkan kepada hamba untuk bertauhid, untuk hamba tadi beribadah hanya kepadanya. Kemudian tiba-tiba datang dari pihak makhluk, dan itu yang memiliki hubungan karib kerabat yang sangat dekat, bahkan ikatannya dengan darahnya, bahkan itu adalah orang tuanya sendiri, meminta supaya dia kembali kepada agama semula. Maka Allah Jalla wa'ala ingatkan, fala tuti'huma, permintaan yang seperti itu tidak diperkenankan untuk dituruti. Fala tuti'huma, maka jangan kau ikuti, jangan kau taati. Dan itu bentuk bukan bentuk pembangkangan atau dia mengelak, atau bentuk dia untuk mendurhakai kepada keduanya. Sama sekali tidak demikian. Maka dalam rangka kita mengedepankan Allah dan Rasulnya dari segala sesuatu, maka dalam masalah muamalah dengan kedua orang tua ketika permintaannya bertentangan dengan apa yang Allah turunkan, fala tuti'huma. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan gauli, perlakukan keduanya di dunia ini, kata Allah, ma'rufa, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, dari sisi tutur kata, dari sisi tingkah laku terhadap kedua orang tua, sekalipun dia bukan muslim, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, maka gauli, perlakukan keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Berdasarkan ayat ini, berkata Al-Imam Qurtubi rahimahullah, dalilun ala silatil abawain al-kafirain bima amkan minal mal in kana faqirain, sebagai dalil untuk tetap menyambung hubungan dengan kedua orang tua yang kafir dalam bentuk jika memungkinkan harta. Jika engkau memiliki kelebihan harta, in kana faqirain, jika kedua orang tuamu dalam keadaan kafir sekalipun, maka bantulah. Nah, bantu di dalam perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang dibolehkan di dalam syariat agama ini. Tapi tentunya bukan membantu dalam keperluan ibadah keduanya. Nah, maka harus dibedakan membantu. Membantu dalam perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan, maka silahkan dibantu. Dari sisi tenaga, dari sisi harta, nah, maka didukung, dibantu. Nah, sekalipun keduanya dalam keadaan kafir. Nah. Maka disebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dihadapkan dengan suatu ujian dari Allah Jalla wa'ala, bahwa orang tuanya, bahwa di sini ibunya yang mengandung, melahirkan dia, itu masih dalam keadaan musyrikah. Bahkan mengancam, bersumpah, bahwa jika dia Sa'ad tetap juga masih mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan makan dan tidak akan minum, rela untuk mati. Nah, sampai saat mau kembali kepada agama semula, agama yang dianut oleh nenek moyang mereka semua. Nah, maka Allah Jalla wa'ala dengan lemah lembutnya, dengan firman-Nya yang begitu mulia, membimbing kepada hambanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Disebutkan bahwa ibu dari Sa'ad adalah Hamnah. Hamnah binti Abi Sufyan. Nah, Abu Sufyan punya putri, maka itu adalah ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, nama ibu Sa'ad adalah Hamnah binti Abi Sufyan bin Umayyah. Nah, maka Sa'ad telah menghadapi ujian yang demikian sebagai contoh kepada umat yang datang berikutnya. Ketika mereka menghadapi suatu kondisi, suatu ujian yang sama dengan apa yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, maka hendaklah dia tetap tegar. Jangan goyah, sekalipun dengan ancaman bahwa dia tidak akan makan, dia tidak akan minum. Nah, maka pertahankan agama Allah Jalla wa'ala dengan istiqamah. Nah, tidak tergoyahkan dengan perasaan atau dengan hati, sampai kemudian luluh dengan permintaan kedua orang tua atau salah satunya untuk kembali kepada agama kekafiran. Kemudian ayat yang kedua, inni kuntu akhadtu saifan a'jabani. Suatu hari aku pernah mengambil pedang. Nah, yang mana pedang itu menakjubkan bagiku. Fakultu, maka aku meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, habli hadza. Berikan pedang ini kepadaku ya Rasulullah. Panazalat yas'alunaka 'anil anfal. Maka turunlah firman Allah Jalla wa ala surat Al-Anfal ayat yang pertama. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil anfal, tentang harta pampasan perang. Al anfal jamak dari kata an-nafal. An-nafalu jamaknya al anfal. Naam. Apa maknanya al anfal? Di antaranya adalah az-ziyadah. Naam. Makna al-anfal di antaranya adalah az-ziyadah. Tambahan. Itu asal katanya. Dan sering dinisbatkan kata al-anfal itu kepada al-ghanimah. Al-ghanimah, harta pampasan perang. Ketika kaum muslimin berperang menghadapi kaum musyrikin, mereka mengalami kekalahan kaum musyrikin, maka bergeletakanlah korban-korban pada mereka. 6. Yang hidup ditawan dan diberikan kesempatan untuk masuk Islam, sementara harta yang mereka bawa bergeletakan, senjata-senjata, apa kuda-kuda atau binatang tunggangan, maka itu menjadi al-ghanimah, harta pampasan perang. Maka itu dinamakan al-anfal. Salah satu maknanya az-ziyadah. Yang tadinya tidak kita miliki, kita tidak memiliki itu semua, kemudian karena sebab pertolongan Allah Jalla wa'ala berikan kemenangan, sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari sisi Allah Jalla wa'ala, selain kemenangan juga mendapatkan harta milik mereka yang dihalalkan. Maka itu dinamakan al-ghanimah. Maka pada ayat tersebut yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang al-anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Maka jawablah, sampaikan kepada mereka, al-anfalu lillahi war rasul. Harta pampasan perang itu adalah miliknya Allah dan miliknya Rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ketakwalah kalian kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Wa atii'ullaha wa rasulah. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Allah turunkan surat Al-Anfal ayat yang pertama ini berkaitan juga kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebagaimana diriwayatkan di dalam As-Sahih. 6. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan igtanama ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanimatan 'azimah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah yang banyak, yang besar. Fa'idha fiha saifun. Maka di antara ghanimah itu tadi ada pedang. Fa'akhadtuhu. Maka aku ambil pedang itu, kata Sa'ad. Fa'ataitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku datang, aku sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu naffilni hadha saif. Ya Rasulullah, berikan pedang ini untukku. Meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Dari sekian harta papasan perang yang ada, yang membuat tertarik oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pedang. 6. Sehingga meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta tolong ya Rasulullah, berikan bagian pedang itu untukku. Fa ana man qad alimta halahu. Maka aku, kata Sa'ad, adalah orang yang paling tahu bagaimana keadaannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ruddahu min haitsu akhadta. Kembalikan dari mana engkau mengambilnya. Kembalikan dulu pedang itu dari mana engkau dapatkan. Demikian kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah, kata Sa'ad, aku. Nah, sampai-sampai aku akan lemparkan dari genggamanku. Nah, maka aku balik lagi kepada Rasulullah SAW. A'tini. Ya Allah, ya Rasulullah, tolong berikan itu kepadaku. Qala fashaddali saudah. Maka beliau menambah keras lagi suara beliau kepada aku. Ruddahu min haitsu akhadta. Kembalikan pedang itu dari mana engkau mengambilnya. Fantalaqtu hatta aradtu an alqiyahu fil qabd. Maka aku pergi. Sampai aku hampir-hampir sudah mau melemparkan dari genggamanku. Maka kemudian aku balik lagi kepada Rasulullah SAW. Faqultu a'tini. Ya Rasulullah, berikan itu untukku ya Rasulullah. Fashuddalahu sautah. Maka semakin beliau mengeraskan suaranya kepada Sa'ad. Ruddahu min haitsu akhadta. Kembalikan pedang itu dari mana engkau mengambilnya. Fa anzalallahu ta'ala yas'alunaka 'anil anfal. Maka Allah turunkan ayatnya, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya, hai Muhammad SAW, kepadamu tentang harta pampasan perang. Dengan demikian, ini yang disebutkan pada riwayat Imam Muslim rahimahullah. Itu yang kedua. Kejadian yang ketiga, inni marattu. Suatu hari aku mengalami sakit. Yang sakit itu sudah hampir mengantarkan kepada ajal. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mendatangiku, membesuk, menjenguk aku. Nah, beliau sebagai seorang pemimpin mendapati dari salah satu dari anggota ataupun rakyatnya, termasuk di sini adalah para sahabah, ketika mengalami suatu musibah, ketika khususnya dalam kondisi sakit, nah, maka beliau tidak terlepas untuk menengoknya, menjenguk, menanyakan bagaimana keadaannya. Nah, di saat Rasulullah SAW menjenguk tadi, Sa'ad tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga. Bagaimana tidak, karena didatangi orang yang paling beliau cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya, sisi lain sumber ilmu, kesempatan ketika ada suatu permasalahan yang mengganjal, yang kira-kira perlu ditanyakan, diselesaikan, semumpung nyawa ini masih ada, sebelum ajal tiba, segera unek-unek tadi dilontarkan, disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, inni uridu an uqassima mali. Ya Rasulullah, aku ini memiliki banyak harta. Nah, kepada bagaimana aku mengarahkan atau memberikan harta tadi. Inni uridu an uqassima mali. Aku berkeinginan untuk membagi hartaku. Maka meminta petunjuk arahan dari Rasulullah SAW tidak kemudian bersikap sendiri. Maka meminta fatwa kepada sumber ilmu. Apalagi semumpung datang menjenguk beliau Sa'ad. Fa'ausi bin Nusf. Maka aku ingin wasiatkan harta tadi separuhnya. Bagaimana ya Rasulullah menurut pendapatmu? Nah, faqala, maka Rasulullah SAW katakan, la, jangan. Separuh, jangan. Faqultu ya Rasulullah, bagaimana ini? Faqultu ya Rasulullah, as-thuluts, bagaimana kalau sepertiganya ya Rasulullah? Fasakata, maka beliau terdiam. Kalau sepertiga, beliau terdiam. Fakana as-thuluts ba'dahu jaizan. Nah, yang setelah itu sepertiga diperbolehkan. Dalam riwayat disebutkan ats-tsulutsu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Nah, berarti batas maksimal pembagian itu adalah sepertiga. Nah. Adapun lebih dari itu ats-tsulutsu katsir, maka setelah dari sepertiga itu maka itu banyak. Nah. Demikian saat meminta arahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kejadian yang ketiga. Ar-rabi'ah yang keempat, anni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Ya Rasulullah, aku dahulu pernah minum khamr bersama suatu kaum dari kalangan ansar. Wadaraba rajulun minhum anfi. Maka seorang dari mereka memukul hidungku. Bilahi jamal. Naam. Bilahi jamal artinya di bagian yang dekat dengan hidung beliau radhiyallahu taala anhu. Fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamar. Maka Allah Jalla wa'ala turunkan satu ayat yang berkaitan diharamkannya khamar secara mutlak. Sejak saat itu, maka Allah Jalla wa'ala sudah haramkan khamar bagi hambanya. Demikian empat kejadian yang terkait dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Asy-syahid atau bukti dari hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwa Sa'ad tetap berpegang teguh dengan agama Allah Jalla wa'ala, tidak menuruti permintaan orang tuanya, ibunya, untuk kembali kepada kemusyrikan. Sekalipun ibunya tadi mengancam untuk tidak makan dan tidak minum. Nah, maka pada kejadian atau ayat yang pertama tadi, itulah yang kaitannya dengan judul yang diketengahkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, Birrul Walid Al-Musyrik, berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Hadis ini dengan sanad-sanadnya, haddatsana Muhammad ibn Yusuf, Muhammad ibn Yusuf ibn Waqid, ibn Waqid al-Hafidh. Naam. Dipuji oleh musannif, oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, afdal ahlu zamani, bahwa Muhammad bin Yusuf itu adalah orang yang paling afdal di zamannya. Artinya mendapatkan pujian, rekomendasi dari Al-Imam Bukhari rahimahullah. Al-Imam Bukhari mendapatkan riwayat dari Muhammad bin Yusuf. Beliau dilahirkan pada tahun 120. Datang lagi pujian atau komentar yang baik atau persaksian yang positif dari Muhammad ibn Sahal. Harajna ma'ahu lil istisqa. Suatu hari aku pernah keluar bersama Muhammad ibn Yusuf untuk salat istisqa. Salat untuk meminta hujan. Barafa'a yadaih, maka setelah sholat, salah satu tuntunan Rasulullah SAW adalah mengangkat kedua tangan. Dilakukanlah oleh Muhammad ibn Yusuf mengangkat kedua tangannya. Fama arsalahuma hatta mumtira. Maka sampai tidaklah beliau melemberkan atau menurunkan kedua tangannya, sehingga kami dihujani. Artinya apa? Doanya terkabul. Iya. Nah, kami belum sampai menurunkan kedua tangan ini sudah Allah kabulkan. Fama arsalahuma hatta mumtira. Belum tidak atau tidak juga beliau menurunkan kedua tangannya sampai kami dihujani. Demikian kata Muhammad ibn Sahal. Muhammad ibn Yusuf wafat pada tahun 212 Hijriah pada bulan Rabiul Awal. Muhammad ibn Yusuf mendapatkan riwayat atau menyatakan qala haddatsana Israil, telah menceritakan kepada kami Israil. Israil ibn Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i Al-Hamdani Abu Yusuf. Nah, kunyahnya diakhirkan. Kunyahnya beliau Abu Yusuf. Nama beliau Israil bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i Al-Hamdani. Bagaimana kedudukan beliau di hadapan para ulama muhadditsin? Thiqatun, kedudukannya thiqah. Saduq, jujur. Min atqan ashabi jaddih, termasuk orang yang paling mutqin, yang paling kuat kekokohan hafalannya dari teman-teman kakeknya. Qala, berkata beliau, kuntu ahfadu hadith jaddi kama ahfadu surah min al-Quran. Kata Israil bahwa aku menghafal hadith yang aku dapatkan dari kakekku. Siapa kakek beliau? Abu Ishaq As-Sabi'i. Naam. Aku mendapatkan, aku hafal hadis dari kakekku sebagaimana aku hafal surat dari Al-Qur'an. Wa yata'ajjab Ahmad min hifdzih. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala ta'ajjub dengan hafalannya. Naam. Beliau wafat, beliau lahir pada tahun 100 Hijriah dan beliau wafat pada usia pada tahun 161. Dengan usia berarti 61 tahun. Rahimahullahu taala. Ya. Israil menyatakan qala haddatsana Simak, telah menceritakan kepada kami Simak. Simak bin Harb. Simak bin Harb ahadul a'lam, salah seorang tokoh ulama yang terpandang. Simak bin Harb. Ikhtalafa fi tawthiqi wa tad'ifi. Nah, berbeda pendapat di antara para ulama muhadditsin tentang thiqahnya atau dha'ifnya beliau rahimahullah. Adraka 80 min as-sahabah. Beliau sempat bertemu dengan 80 para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Beliau sezaman dengan zamannya sahabat. Bisa dikatakan sebagai generasi tabi'in. Menangi atau sampai bisa bertemu dengan 80 sahabat. Walaupun tidak secara langsung, kadang bertemu yang ini, sekali waktu bertemu yang itu atau beberapa yang lain, ketika dijumlah, diingat-ingat, sepanjang hidupnya, beliau mendapati 80 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana fasihan aliman bisyair. Beliau seorang yang fasih dalam berbicara, menyampaikan. Aliman bisyair, beliau seorang yang alim terhadap syair, bait-bait syair yang itu sudah dikenal di kalangan bangsa Arab. Kuatnya mereka menghafal syair-syair. Nah, maka beliau tergolong aliman bisyair. Beliau wafat pada tahun 123 Hijriah rahimahullah. Simak menyatakan an Mus'ab bin Sa'ad. Aku mendapatkan riwayat dari Mus'ab bin Sa'ad. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, berarti Mus'ab anaknya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ayah dan anaknya adalah ulama. Nah, Mus'abnya maupun ayahnya Sa'ad. Abu Zurarah Al-Madani. Kunia beliau Abu Zurarah Al-Madani dari Madinah. Thiqatun kathirul hadith. Kedudukannya beliau thiqah dan banyak hadith yang melalui riwayat beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau wafat pada tahun 103 Hijriah. Mus'ab bin Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya. Anak meriwayatkan dari ayahnya langsung. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa beliau? Seorang sahabat yang tidak asing lagi bagi kita. Aslama qadiman. Beliau termasuk orang yang masuk, di antara para sahabat yang masuk Islam sudah lama. Paling awal-awal. Nah, aslama qadiman. Tepatnya pada usia 19 tahun. Nah, inni thalithun al-Islam. Aku adalah orang ketiga yang masuk Islam. Beliau ikut peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk perang Badar. Perang yang dicapai kemenangan oleh kaum muslimin, maka salah satu dari pasukan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wal masyahid kullaha, dan peperangan-peperangan semuanya tidak ketinggalan. Waras min fathil Iraq. Beliau pimpinan, komandan pada penaklukan negara Irak. Nah, dan termasuk Kufah. Mujabud da'wah. Beliau termasuk orang yang dikabulkan doanya. Nah, i'tazal al-fitnah. Hina ra'al ikhtilaf wa tafarruq. Beliau berusaha menghindar dari fitnah ketika terjadi. Ketika beliau lihat adanya ikhtilaf dan tafarruq, maka beliau menghindar. Ishtara ardan. Beliau beli tanah. Thumma kharajah. Kemudian beliau keluar. Wa'tazala bi ahli, dan beliau berusaha mengasingkan diri dengan keluarganya agar tidak masuk berkecamuk di dalam fitnah yang terjadi di saat itu. Nah, beliau wafat pada tahun 55. Sudah kurang atau di bawah 100. Tadi kita dapatkan 6 wafat tahun 200 sekian, wafat tahun 100 sekian. Maka sahabat tentunya kurang dari itu, semakin dekat. Nah, yakni wafatnya pada tahun 55 Hijriah dengan usia 73 tahun. Dan beliau termasuk yang paling terakhir dari 10 sahabat yang masuk jannah dari sisi wafatnya. Nah, ada 10 sahabat ahadul mubasyirin bil jannah yang sudah masyhur. Nah, maka dari 10 tadi beliau yang terakhir wafatnya radhiyallahu taala anhu. Selesailah dan lengkaplah sudah dari sisi periwayatan perawi dan dari sisi redaksi hadis, sebagaimana telah disebutkan bahwa nam telah turun berkaitan denganku 4 ayat dari Al-Quran. Yang pertama adalah surat Luqman ayat ke-15. Yang kedua adalah surat Al-Anfal ayat yang pertama. Kemudian yang ketiga, kejadian ketika beliau sedang sakit dan meminta wasiat atau arahan dari Rasulullah SAW terkait dengan harta yang beliau tinggalkan. Kemudian yang keempat adalah apa yang pernah beliau lakukan di masa sebelum masuk Islam. Maka kemudian turunlah firman Allah Jalla wa'ala kepada Nabi SAW tentang pengharaman perbuatan tersebut. Nah, itulah yang bisa kita bahas dan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik, hidayah kepada kita untuk kita bisa amalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Nah, dan kita bisa meniti apa yang telah dijejaki oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.